wala yaf'alu syai'an. Isfa. Ayat masuk zakalah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd. Kita kemarin berhenti pada halaman 81 dan pada halaman tersebut ada catatan kaki nomor 3. Ini yang akan kita baca insyaallah sampai selesai. Sebelumnya kita baca perkataan Syekh bin Baz yang di atas, yakni pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Qala sa'il, afallahu anka yu'dharu bihada bil jahli. Yakni ada orang yang bertanya, afallahu anka, semoga Allah memaafkan engkau wahai Syekh, apakah dalam perkara ini diberi uzur dengan kebodohan atau karena sebab bodoh? Fa ajaba, la yu'dharu bihadza bil jahl. Tidak diberi uzur dalam perkara ini dengan sebab kebodohan yang ada pada dia. Dalam masalah apa ini kemarin? Dalam masalah meminta syafaat kepada apa? Kepada orang yang sudah mati. Perhatikan bahwasanya syafaat ini adalah diminta di dunia dan di hari kiamat, ya toh? Adapun di barzakh, la min nabiyyi, la minan nabiyyi wa la min ghairin nabiyyi wa la min as-salihin. Man talabaha faqad talabahu ma la yastati'un. tidak dari nabi, tidak dari selain nabi, tidak juga dari orang-orang soleh. Siapa yang meminta syafaat tadi di barzakh, di kuburan yang sudah mati, faqatala bahuma la yastati'un, maka orang tersebut telah meminta kepada mereka apa yang mereka tidak mampu untuk memberinya. Yakni di barzakh, barzakh ini alam kubur, alam pertengahan antara dunia dan akhirat. Itu barzakh. Ya kan? Seperti kemarin kita ingat tentang ucapannya Ibnu Arabi ketika dia mengutamakan wali daripada nabi dan rasul, maqamun nubuwwah fi barzakh fawaiqur rasul madunal wali, kedudukan kenabian di pertengahan, di atas rasul sedikit dan di bawah wali. Maka wali lebih afdal daripada nabi dan lebih afdal daripada rasul. Ini namanya barzakh, pertengahan. Maka kalau itu amma fil barzakh, yakni di alam kubur. Tidak dari nabi, tidak dari selain nabi, tidak dari orang soleh diminta syafaat tersebut. Maka barang siapa yang meminta syafaat kepada mereka rasul yang sudah dikubur, maka telah meminta kepada mereka sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memberinya. Wa hadza min asyirkil akbar. Ini termasuk syirik al-akbar, syirik besar, yakni syirik yang mengeluarkan dari Islam terhadap pelakunya. Misalullah qala agisni au unsurni au isfi maridi au rudda ghaibi wa ma asbah dzalik. Tengok syirik akbar yang dimaksud di sini contohnya apa? Misalullah qala. Semisal seandainya seorang tadi berkata agisni. Minta kepada siapa? Minta kepada orang yang sudah dikubur, yang sudah mati. Unsurni, tolonglah aku. Minta kepada orang yang sudah mati, isfi maridi, sembuhkan penyakitku. Marid atau maradi, penyakit. Kalau maridi apa? Maridun, orang yang sakit. Yakni si fulan memiliki keluarga ataupun saudara atau siapa saja yang sakit, dia meminta kepada orang yang sudah mati. Aurudda ghaibi. Apa nurudda ghaibi? Ruddani fi al-amr. Rudda ya ruddu rudda. Kembalikan barangku yang hilang. Minta kepada orang yang sudah mati dan apa yang semisal dengan itu. Itu termasuk syirik al-akbar. Kemudian pertanyaan yang diajukan kepada beliau, afallahu anka yu'dharu bi hadza bil zal. Di sini ada tulis tibam yang terbuang, yang tidak disebutkan, yaitu apa? Ayu'dharu. Ayu'dharu. Apakah dalam hal ini diberi udzur ya Syekh dengan sebab kebodohan? Fa'ajaba la yu'dharu bi hadza bil zal. Dalam permasalahan ini kebodohan bukan sebagai uzur terhadap orang yang terjatuh dalam kesyirikan semisal ini, meminta kepada orang yang sudah mati tadi. Artinya bodoh pun tetap dihukumi musyrik, syirik al-akbar. Ini mazhabnya beliau, ini yang dikuatkan oleh beliau dalam perkara uzur bil jahal. Beliau tidak mengambil uzur bil jahal, perkara khilafiyah di antara para ulama. Apakah jahil yu'dharu bijahlihi ataukah tidak dalam perkara semisal ini? Syekh bin Baz mengatakan tidak. Ya kan? Sebagian orang yang tidak paham atau karena ta'assub dan semisalnya, orang yang mengatakan tidak ada udzur bil jahl dalam perkara semisal ini dianggapnya takfiri. Takfiri. Dulu kita ngajak punya taklim di Paciran, sebahkan sekali atau dua kali dulu itu lupa. Tiba-tiba kita diberhentikan dari taklim karena apa? Karena punya pemahaman tidak ada udzur bil jahl katanya. Dianggapnya apa? Takfiri karena kebodohannya seseorang. Syekh bin Baz rahimahullah taala dan banyak dari para ulama yang lain dalam perkara semisal ini tidak menerima udzur bil jahil. Bahkan orang yang terjatuh dalam perkara seperti ini maka dihukumi kafir bi ainihi, dengan langsung orangnya. Taruhlah namanya Parno begitu, dia minta kepada yang dikubur, maka hukumnya kafir. Kafarta ya Parno begitu. Engkau telah kafir wae Parno. Apa? Nah itu. Lamadza li anna hadza maqamun adzimun. Karena ini adalah perkara yang sangat besar, lakin idza kana indahu syubhatun yubayyanu lahu hatta yatuba ila Allah. Kan tapi apabila perkara ini memang pada sisinya ada sisi kesamaran, diberi penjelasan yubayyanu lahu, dijelaskan kepada dia supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dihukumi muslim tapi dihukumi kafir. Cuma dijelaskan ini kamu telah jatuh dalam kekufuran, tobat. Kalau enggak kamu tetap kafir begitu. Paham itu? Maka ini bukan perkara takfiri ataupun baru takfiri. Ya kan? Cuma karena kebodohan seseorang dan ta'asubnya seseorang dianggapnya itu perkara takfiri. Maka perlu dibedakan. Maka di sana ada kitab. Ya kan? Udzur bil jahl tahta majari syara'. Ada kitab juga yang lain. Dan darahnya adalah beberapa fatwanya Syekh bin Baz dan yang lainnya dari para ulama yang ada di negeri Saudi Arabia. Baik. Kita lanjutkan. Nomor 3 catatan kaki Syarhul Wasithiyah. Yani punyanya Syekh bin Baz. Beliau Syekh bin Baz punya syarah untuk kitab Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah itu kitabnya siapa penulisnya? Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syarah yang ketiga sin ketiga walalam ini mungkin syarah yang ketiga bagian alif bagian A ini apa bagian A kasetnya bagian A Tasjilat Bardain. Qultu ahlus sunnah ya'taqiduna anna syafa'ata kullaha milkun lillahi wahdahu. Perhatikan, ahlu sunnah meyakini bahwasanya seluruh syafaat, syafaat kulluha, syafaat seluruhnya miliknya Allah, tok milikun lillahi wahdahu. Wahdahu ini apa maknanya? Apa maknanya dalam bahasa Arabnya? Untuk tak, takkid. Milikun lillahi wahdahu, hanya miliknya Allah, tok. Itu syafa'ah seluruhnya. Wa anna la yamliku ahadun siwahu, dan sesungguhnya syafa'at itu tidak ada seorang pun yang memilikinya selain Allah Subhanahu wa taala. La minal anbiya wa la minal malaika wa la min dunihim. Tidak dari kalangan para nabi, tidak dari kalangan para malaikat, tidak dari kalangan selain mereka. Apa dalilnya tentang syafaat hanyalah miliknya Allah tak? Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah kulillahi syafaatu jami'a. Kulillahi syafaatu jami'a. Jami'a itu tak? Takkid. Katakanlah wahai Rasul bahwasanya syafaat hanyalah milik Allah. Syafaat seluruhnya hanyalah milik Allah. Lillahi syafaatu jami'a. Takdimul khabar alal mubtada. Ya betul apa? Hasr ditakid dengan muakid jami. Nah, jadi seluruhnya syafaat hanyalah milik Allah tok. Tidak ada yang lain yang memilikinya. Surat 6 ayat surat apa? Az-Zumar ayat ke-44. Wa annal khalqa qatibatan. Wa annal khalqa, dan sungguhnya hamba Allah seluruhnya qatiba, mananya apa? Jami'an seluruhnya. Laisa lahum syafi'un min dunillah, tidak ada bagi mereka syafi' pemberi syafaat dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna syafa'ata idza kanat bi idznillah ta'ala li syafi' lam takun min dunihi bal ya bi idznihi. Dan sesungguhnya syafa'ah apabila wujudnya dengan izinnya Allah Ta'ala bagi orang yang memberikan syafaat, ini bukan berarti syafaat itu dari selain Allah. Bahkan syafaat tersebut wujudnya dengan izin Allah, walaupun yang memberikan, yang bersyafaat kepada orang lain adalah selain Allah, tapi bukan miliknya dia, tapi apa? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perhatikan, jikalau ada syafaat dengan izin Allah bagi orang yang memberi syafaat, ini bukan berarti wujudnya itu datang dari selain Allah. Lam takun hiya syafa'atu min dunihi. Syafa'at itu bukan beradanya dari selain Allah, tapi bahkan ia tilka syafa'ah, yaitu syafa'at tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna syafa'at al-ma'dun fiha hiya lillahi aydhan. Syafa'ah yang diizinkan di dalamnya adalah hanyalah milik Allah juga. Laisat milkan li hadza syafi'. Syafa'ah tadi bukanlah miliknya. Syafa'ah tadi ia bukan miliknya orang yang telah memberi, yang punya hak untuk memberikan syafa'at. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Sahibu syafa'ah al-udhma. Sahibu syafa'ah al-udhma. Syafa'ah yang terbesar adalah miliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bukan memiliki ibtidaan, tapi diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diizinkannya. Kalau enggak, dia enggak bisa. Enggak bisa melaksanakannya. Itu nanti dari akhirat sana ada syafa'atul udhma. Wa la yakunu mustaqilan bisyafa'ah. Syafi' tadi yang dia itu pada dasarnya enggak punya, diizinkan oleh Allah baru punya. Ini bukan berdiri sendiri dengan membawa syafa'ah. Bal huwa muti'un tabi'un. Bahkan syafi' tadi muti'un, mentaati, tabi'un, mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi syafa'at. Nah, gamblang. Fadi syafa'atul abdil ma'muri ladzi la yasfa'u wa la yataqaddamu baina yaday malikihi wa la yasbiquhu bil qawli wa la yaf'alu shay'an hatta ya'dhanallahu lahu. Maka ini syafaatnya seorang hamba yang terperintahkan, yang dia itu tidak memberikan syafaat dan tidak maju. Wala taqaddam, tidak maju. Baina, tidak maju di hadapan pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Dan juga dia tidak mendahului pemiliknya. La yasbiquhu. Dan juga dia tidak mendahului pemiliknya, yakni pemilik syafaat, dengan perkataan dan tidak melakukan sesuatu sampai dia diizinkan oleh Allah dan Allah berkata kepada dia, isfa fi fulan. Allah mengizinkan kepada syafi' supaya memberikan syafaat kepada si fulan, isfa fi fulan. Isfa fi fulan, beri syafaat si fulan. Fasarat syafa'atu fil haqiqa lillahi ta'ala, maka pada hakikatnya syafaat tersebut, ya kan, hanyalah miliknya Allah Ta'ala, menjadi miliknya Allah Ta'ala. Fawalladhi yasfa'u bi nafsi ila nafsihi, maka oleh itu Allah yang memberikan syafaat dengan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Liyarhama abdahu, untuk merahmati hambanya. Faya'dhan huwa liman yasa, maka dengan demikian karena syafaat itu miliknya Allah tak tanpa yang lain, maka dia mengizinkan siapa yang dikehendaki untuk diberi syafaat padanya. Fala yasfa'u indallahi innama yasfa'u biidznihi lahu, maka yang memberikan syafaat di sisi Allah adalah hanya saja memberikan syafaat dengan izinnya Allah untuk dia. Ai bi amrihi lahu, yakni dengan perintah Allah kepada dia supaya dia memberikan syafaat setelah syafaatnya Allah Subhanahu wa taala ila nafsihi kepada dirinya, wa ya iradatuhu, yakni kehendaknya Allah dari dirinya sendiri untuk merahmati hambanya. Nah, maka dengan demikian musyrikin benar-benar musyrik, tidak ada lagi ada uzur ketika minta syafaat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada yang dikubur, baik malaikat, baik nabi atau yang lain orang soleh, atau minta malaikat, atau bahkan minta benda-benda mati seperti minta kepada pohon, batu dan yang lainnya. Baik. Ana kunna. Fasbatallahu ta'ala syafa'atal 'abdil ma'mur alladzi la yasfa'u wa la yatakallamu wa la yatajarra'u. Betul habis syafa'at ibtida'an. Maka Allah menetapkan syafa'atnya hamba yang telah terperintahkan, yang dia tidak memberikan syafa'at sebelumnya dan tidak akan mampu memberikannya dan tidak bisa berbicara dengan syafa'at dan tidak akan lancang dengan meminta syafaat awal kali sampai diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala hatta ya'murahullahu taala. Nah, bagaimana seorang mengklaim punya syafaat tanpa dalil? Maka wa abdallahu taala syafaat asy-syariq wa yal ma'rufa indan nas alal itlaq, dan Allah membatalkan syafaatnya syarik, syafaatnya sekutu. Itulah syafaat yang sudah terkenal pada umumnya manusia alal itlak secara mutlak. Wa ya ayasfa'u syafi'u ila ghairihi ibtida'an. Apa itu syafaatnya sekutu yang telah terbatalkan, dibatalkan oleh Allah, yang dikenal oleh manusia itu katanya syafaat ketika disebutkan secara mutlak, yakni syafi' memberikan syafaat kepada selainnya tanpa ada izin dari Allah, ibtida'an. Pokoknya dia langsung memberikan syafaat tanpa izin dari Allah, namanya ibtida'an. Enggak dapat izin, enggak dapat apa, dia memberikan syafaat. Fayak balu syafa'atahu bi khilafi syafa'atil abdi. Kemudian dia menerima syafaatnya kepada yang lain tadi. Fayak balu, siapa fa'ilnya? Ghairuhu. Ghairihi tadi fa'ilnya. Orang lain tadi menerima syafaatnya orang tersebut. Menerima syafaatnya syafi' tadi, ibtida'an tanpa izin dari Allah. Dia menerimanya. Ini yang dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan syafa'atus syarik, syafaatnya sekutu. Bi khilafi syafa'atil abdil ma'mur min nabiyyin aw malakin aw waliyyin, lain dengan syafaatnya seorang hamba yang terperintahkan, yang mendapatkan perintah, baik itu nabi atau malaikat atau wali. Fa'ina layab da'u bisyafa'ah, sungguhnya nabi dan atau malaikat ataupun wali ini, wali yang benar maksudnya, benar-benar wali, tidak memulai dengan memberikan syafaat sampai dapat izin dari Allah taala lahu kepada dia. Ai yatlubu minhu, ai yutlabu minhu dalika, ai nabi ataupun malaikat ataupun wali tadi terminta darinya supaya dia memberi syafaat. Nah, supaya dia memberi syafaat itu yutlabu minhu dalika, yakni pemberian syafaat tadi. Fa idzan adzina lahu fi ayyasfa'a fa syafa'a lam yakun mustaqilan bi talabi syafa'a. Maka apabila dia diizinkan, fa idza adzina lahu, apabila dia Allah mengizinkan untuk orang tadi, untuk safi, baik itu nabi ataupun malaikat ataupun wali, supaya dia memberikan syafaat, fasafa'a, maka dia baru memberikan syafaat. Ini tidaklah dia berdiri sendiri bitolah bisyafa'ah. Dia tidaklah berdiri sendiri dengan apa? Dengan meminta syafaat. Bal yakunu muti'an lillah, bahkan dia ini adalah taat kepada Allah, tabi'an lahu, mengikuti Allah dalam syafa'ah. Jadi bukan kok kemudian nabi itu aku meminta supaya bisa memberikan syafa'at ya Allah, itu tidak. Berarti kan Fasafa'al lam yakun, kalau dialah diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, kemudian dia memberikan syafaat, lam yakun mustaqilan bitolah bisyafa'ah. Dia tadi tidaklah berdiri sendiri meminta syafaat, bahkan dia tadi mempunyai hak untuk memberikan syafaat karena dia itu muti'an lillah, taat kepada Allah. Tabi'an lahu, mengikuti Allah dalam syafaat. Wa takunu syafa'atuhu maqbulatan, maka dengan demikian keberadaan syafaatnya diterima. Wa yakunul amru kulluhu lillahi rabbil alamin. Maka wa yakunul amru, maka semua urusan hanyalah miliknya Allah Rabb semesta alam. Jadi apakah kemudian Nabi itu minta, ya Allah aku beri syafaat biar aku bisa memberikan saudara sepuluh ini? Tidak. Tapi diizinkan Allah supaya memberikan isfaktu syafa'. Fa'idha asyraka bihim al-musyrik wattakhadahum syufa'a min dunillahi dhannan minhu annahu idha fa'ala dhalika taqaddamu wa syafa'u lahu indallah fahuwa min ajhalil khalq bihaqqil khaliq subhanahu. Perhatikan di sini. Faida asyraka. Man asyraka? Musyrik. Faida asyraka bihim al-musyriku. Faida asyraka bihim al-musyriku. Him siapa him di sini? Sufa'a. Sufa'a him ini dhamir jamaah. Ya toh? Perhatikan. Wa idza asyraka bihim al-musyriku wattakhadahum syufa'a. Jika mereka-mereka yang diklaim punya syafaat tadi disekutukan oleh seorang musyrik dan dijadikan mereka itu sebagai syufa'a, dijadikan mereka itu, mereka itu dijadikan oleh musyrik ini sebagai syafi'i dari selain Allah dengan anggapan dari orang musyrik tadi bahwasanya jika dia berbuat itu, mereka para syafi'i tadi maju. Takut damu maju dan memberikan syafaat pada dia di sisi Allah, maka orang ini termasuk apa, sebodoh-bodohnya hamba Allah dalam dengan haknya Allah sang pencipta subhanahu, orang yang paling bodoh tentang haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling bodoh terkait dengan haknya Allah subhanahu adalah orang yang mengklaim bahwasanya sifulan-sifulan itu dijadikan sekutu, diambil, dijadikan, dipakai, wattakhadahum, dijadikan sekutu dari selain Allah, yakni mereka punya syafaat-syafaat, diklaim mereka punya syafaat dengan anggapan si musyrik tadi menganggap bahwasanya jika dia mengklaim orang-orang tadi itu punya syafaat, maka diminta dan mereka maju dan memberikan syafaat untuk dia di sisi Allah. Orang inilah orang yang dikatakan apa, sebodoh-bodohnya hamba Allah tentang haknya sang pencipta yang maha suci dan maha tinggi. Mau di sini Iman? Nah itu. Jadi min ajalil khalq. Abu Baidillah. Apa makna min ajalil khalq? Min ajalil khalq, sebodoh-bodohnya makhluk. Tentang apa? Tentang haknya sang pencipta. Di antaranya contohnya dari sini adalah syafa'ah miliknya Allah khusus. Ternyata si musyrik mengklaim bahwasanya sifulan dan sifulan-sifulan punya hak memberikan syafa'at dari selain Allah. Diminta. Setelah itu dianggap bahwasanya permintaannya diterima. Mereka maju dan memberikan syafaat kepada dirinya di sisi Allah. Inilah orang yang sebodoh-bodohnya manusia. Paham? Nah itu, sebodoh-bodohnya manusia. Maka min bawa min ajhalil khalq. Sebodoh-bodohnya manusia tentang haknya sang pencipta. Bagaimana? Paham? Pak Muksin? Nah itu Pak Haris. Jadi orang yang paling terbodoh terkait dengan haknya Allah adalah orang yang mengklaim bahwasanya sifulan dan sifulan dan sifulan syufa'a, pemberi syafaat tanpa harus izin dari, tanpa harus dapat izin dari Allah. Dengan anggapan kalaulah mereka itu diklaim punya syafaat, maka mereka maju dan memberikan syafaat untuk dia di sisi Allah. Inilah orang yang paling terbodoh tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Terbodoh min ajhalil. Ajhal ini fi'il apa? Isim tafdil, paling bodoh tentang haknya Allah. Yakni Allah yang satu-satunya yang punya syafaat, enggak ada yang lain yang punya. Ternyata apa? Ada sipulan-sipulan diklaim punya syafaat. Kemudian diminta. Kemudian dianggapnya bahwasanya dia punya syafaat di sisi Allah. Apa maksudnya? Nah, seperti itu. Maka kalau itu minta syafaat dari wali yang sudah dikubur, walaupun dia yang minta ini atau yang mengklaim seorang kiai yang paling tersohor, maka kiai yang paling terbodoh dari segenap hamba Allah tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Ngomong ini kalimatnya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Fa huwa min adilil khalq bi haqqillah subhanahu. Dan ini betapa banyak manusia yang dibodoh-bodohi oleh para pak kiai supaya mereka manusia ini meminta syafaat kepada wali-wali yang mereka sudah mati. Dapat dari mana bahwasanya kiai-kiai itu mengetahui bahwasanya wali-wali yang sudah mati itu punya syafaat? Dapat syafaatnya wali, syafaatnya nabi, sekarang pun diminta. Beliau yang sudah meninggal di kuburannya diminta sekarang pun. Mahfum? Sebagaimana kemarin yang diceritakan dalam beberapa halaman berikut sebelum ini, dari seorang yang namanya siapa? Halaman namanya Mukhtar bin Ahmad Al-Azami Dimaski, halaman 69, itu catatan kaki. Rafidi, seorang apa? Dari kalangan apa? Syiar Rafidah. Nah, dan keyakinan ini bukan hanya pada Syiah saja, bahkan dari kalangan orang-orang yang mengaku Sunni itu pun laris di pertengahan mereka. Maka hal ini harus ditegaskan ya ikhwah, di pertengahan kaum muslimin. Nah, kenapa? Karena tipu daya musyrik. Maka fa'idha asyraka bihim al-musyriku, dinamai oleh beliau di sini fa'idha asyraka bihim al-musyriku, musyrik. Nah, kenapa dijelaskan tadi itu min adil khalq? Qad sabbahallahu ta'ala bil muluk wal umara haitsu yattakhidhu ar-rajul min khawasihim man yasfa' lahu indahum fil khawa'ij. Kenapa orang tadi dikatakan min ajalil khalq bihaqqil khaliq? Kenapa? Karena dia telah menyerupakan Allah Ta'ala dengan para raja. Karena orang tersebut telah menyerupakan Allah dengan para raja dan para umara dan para penguasa, para pemimpin. Bagaimana bentuk penyerupaannya? Haitsu yattakhidhu rajul min khawasihim. Him kembali kepada siapa? Nomor him ini? Aywah, muluk wal umara. Di mana? Ya kan? Para umara tadi menjadikan, mengambil seorang dari khawas-khawas mereka. Siapa khawas? Orang-orang yang apa? Orang musyrik menjadikan seorang. Gimana tau? Aywan, para muluk itu yattakhidhu rajul haitsu yattakhidhu rajul min khawasihim. Rajul ini orang yang diambil, yang dipakai oleh sebagian para raja dan para umara. Kenapa kok diambil? Karena dia min khawasihim. Apa khawasihim? Orang yang khusus. Orang yang seperti penasihat spiritual. Nah, si fulan penasihat spiritual presiden. Nah, menteri. Jubir. Masa jubir? Are moko ngono. Hari-hari moko kosong ngono. Ayo. Pokoknya orang tersebut orang yang khusus. Dikatakan apa? Bitonatu al-muluk. Bitonatu apa? Orang yang khusus. Orang yang khusus ini dipakai oleh sebagian para raja atau para umara Ya takhrujul min qasim man yasfa lahu indahum fil hawaid. Orang yang memberikan syafaat bagi dia di sisi mereka dalam kebutuhan. Wa anan anbiya wa man syaa Allahu min ahli shalah yasfauna liman liman radhiyallahu mungkin ya. Dan sesungguhnya para nabi dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dari ahli shalah memberikan syafaat kepada siapa yang apa ini? Kepada yang dia ridhoi min ahli tauhid. Wa adna lahum bisyafa'ati dan Allah mengizinkan bagi mereka untuk mereka dengan syafaat pada orang tersebut. Fa yahuddu lahum haddan bisyafa'a la yatajawazunahu. Jadi para nabi dan siapapun yang digendaki oleh Allah dari orang-orang yang soleh, mereka itu memberikan syafaat kepada siapa yang diridhoi oleh Allah dari ahlu tauhid. Tengok, yang Allah ridhoi untuk menerima syafaat adalah ahlu tauhid, dan diizinkan kepada mereka para nabi dan orang yang dikatakan soleh tadi untuk memberikan syafaat kepada dia tadi ahlu tauhid. Fayahuddu lahum siapa? Al-anbiya wa ahlu sholah. Allah memberikan had batasan untuk mereka dalam syafaat, di mana mereka enggak akan melampaui batas tadi. Beri pada sifulan sekian, ataupun sekian orang kamu beri syafaat, sekian orang, sekian. Bukan kemudian semaunya. Artinya yang dapat izin untuk memberikan syafaat tidak melampaui batas pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian orang saja. Ngapun? Nah. Bukan kemudian nabi karena dia telah diberi kemudian semau-maunya siapa-siapa pun dikasih semuanya. Siapa-siapa disenangi diwari? Enggak. Tapi yang dapat izin dari Allah antara syafi' dan masfu' lahu diizinkan oleh Allah untuk menerimanya. Kalau enggak berat, ya enggak dikasih. Apa ini? Siapa yang dikasih? Ahlu tauhid. Maka semua syirik tidak dapat. Nah. Ini umumnya seperti itu. Maka dikatakan la tajawazunahu. Tajawazunahu tidak melampaui batasan yang telah Allah bataskan kepada mereka, yakni para nabi dan siapa yang dikehendaki oleh Allah dari kalangan orang-orang soleh. Wala yasfa'una likulli ahadin mimman sa'u. Ini jelasannya. Mereka, orang yang dapat izin tadi, tidak memberikan syafaat bagi setiap orang yang siapa mereka inginkan, tidak. Wa'lam anna talabas syafa'a minallahi fi hadhihi dunya ibadatun lillahi ta'ala. Dan ketahuilah, Ustaz bin Bas, bahwasanya meminta syafaat dari Allah di dunia ini adalah ibadah khusus hanyalah untuk Allah Ta'ala. Wa inna ma tahsul lahu fil akhirah bi amalihi fid dunya bi tauhid wa sa'ir taat. Dan nyatanya wujudnya syafaat dihasilkan untuk dia. Dia berhasil mendapat syafaat di akhirat nanti dengan sebab amalannya di dunia dengan tauhid dan seluruh ketaatan. Jadi kunci akan mendapatkan syafaat dapat dengan tauhid. Kunci seorang tadi akan dapat syafaat dari orang-orang yang telah diizini oleh Allah untuk memberikan syafaat, kuncinya apa? Tauhid dan ketaatan yang dia lakukan di dunia. Maka itu si musyrik, ya kan? Angan-angan yang dia angankan enggak akan dapat. Walaupun tahu bahwasanya nabi sahibu syafa'al utama di hari kiamat nanti, tapi kalau dia di dunia musyrik enggak dapat. Nabum. Nah. Kalau enggak tobat. Wa anna man talaba syafa'a minal amwat al wal ghaibin wa dhanna annaha tunalu bi ittikhadihim syafa'a aw dhabh wa nadhar lahum faqad talaba mimman la yamlikuha wa la yasma'u wa la yujibu wa bi ghairil waqt alladhi yaqa'u fihi. Dan sesungguhnya orang yang meminta syafaat, minta dari orang-orang yang sudah mati, orang-orang yang gaib, dan dia menganggap bahwasanya syafaat itu bisa didapatkan dengan cara, apa? Menjadikan mereka orang-orang yang sudah mati dan gaib tadi dijadikan syufa'a, dijadikan syafi'. atau menyembelih, nazar untuk mereka, menyembelih dan nazar untuk mereka, maka orang tersebut telah meminta syafaat dari orang yang tidak memilikinya dan tidak mendengar, tidak mengabulkan, dan di luar waktu yang terjadi syafaat tersebut, di luar waktu. Jadi enggak dapat. Paham di sini? Minta di luar waktunya kepada orang yang enggak punya. Nah, minta di luar waktu yang diizinkan akan mungkin dapat syafaat, akan syafaat itu keluar, tapi tidak terhadap orang yang memilikinya. Nah, jadi batal semuanya. Wa qulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi utu. Utu. Berarti kan kenapa baca utu? Majhul. Utiya, utiya, utu. Dan sesungguhnya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, mereka diberi syafaat fil akhirah, di akhirat nanti. La yujizu lana an nu'alliqa qulubana bi du'aihim wa syafa'atihim fadzalika minal isyraq bihim ma'allah. Keberadaan Nabi dan yang lainnya, tarolah mereka diberi syafaat di akhirat nanti, ini bukan berarti membolehkan untuk kita mengkaitkan hati kita dengan cara apa? Kita menyeru mereka, menyeru para nabi dan yang lainnya, meminta syafaat mereka. Maka dengan demikian itu termasuk isyraq, menyekutukan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan mereka, nabi dan yang lainnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Waqad utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haudh yaumal qiyamah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi telaga. Haud, telaga. Pada hari kiamat. Wa ruwiya anna likulli nabiyyin haudhon. Dan ada riwayat bahwasanya masing-masing nabi memiliki telaga. Fa hadza min sya'nil akhirah, ini termasuk keberadaan tentang hari akhir, bukan di dunia. Fala yajuz an nabtahila ilaihim bitullah bisukiyalah nabi dunia. Nabi kita nanti diberi telaga enggak? Jawabannya iya. Bahkan ada riwayat masing-masing nabi punya telaga. Telaga yang dikatakan apa di sana? Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada apa? Madu. Ya kan? Jumlah seretnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum sekali enggak akan dahaga selama-lamanya, dan lebarnya pun juga sangat lebar. Ini yakin kita, yakini akidah. Ini di akhirat. Apakah dengan demikian boleh kita tadarru ilaihim nabtahil? Tadarru, apa tadarru itu? Tadarru'a ya tadarru'u, apa? Hah? Apakah kita kini kadang boleh merendah dengan bentuk beribadah kepada nabi dan para nabi dengan meminta minum bagi kita di dunia ini? Ya nabi, karena engkau punya telaga, siapa yang diminum sekali enggak akan haus selama-lamanya. Sekarang minta di dunia dikasih? Boleh. Minta di luar waktu, maka enggak dikasih, enggak boleh. Mabum? Nah itu. Fa'ada min sya'nil akhirah, kan? Wa qawluhum innahum utu syafa'a laysa ma'na annahum yamlikunaha kama yamliku al-milak amwalahum. Dan keperkataan mereka atau perkataan ataupun waqauluhum ataupun para nabi itu sungguhnya diberi syafaat, ini bukan maknanya mereka itu memiliki syafaat itu sebagaimana para pemilik itu memiliki harta-harta mereka. Fayatasarrafuna bima syaa'u, kalau memang para pemilik harta itu, maka mereka boleh apa? Menggunakan hartanya dengan apa yang mereka inginkan, bukan seperti itu. Fa inna syafa'a milkun lillahi wahdahu, maka sungguh syafa'at adalah miliknya Allah tok. Fa syafi' laisa bimalikin lisyafa'a wala bisyarikin lillahi fil maghfirah awin najat minan nar. Maka syafi', orang yang telah diizini memberikan syafaat tadi, bukan dia itu memiliki syafaat, bukan sekutu bagi Allah dalam mengampuni ataupun menyelamatkan dari neraka. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'al udhma. Bolehkah beliau akan menyelamatkan fulan-fulan-fulan dari neraka? Tidak bu, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Bolehkah dia mengampuni si fulan dan si fulan? Tidak boleh. Nah, balwa abdulillahi ma'murun mudabbarun. Bahkan buah syafiq tadi adalah hambanya Allah, diperintah dan mudabbar. Apa mudabbar? Diatur. Lamil kalahu, tidak punya hak milik bagi dia. Bagai fayutlabu minhu malayamliku. Bagaimana, bagaimana diminta darinya apa yang dia enggak memiliki? Wa malayahsulu illa biidnin, biidnin min Rabbi subhanahu. Dan dia enggak akan bisa menghasilkan dan enggak akan terhasilkan apa yang diminta tadi kecuali dengan izin dari Rabbnya subhanahu. Mau di sini? Mau Pak Nurul? Hukum ayolah. Man dalladhi yasfa'u indahu illa biidnih. Man dalladhi yasfa'u indahu illa biidnih. Ini aja enggak ada. Siapa yang akan bersyafaat di sisi Allah? Enggak ada kecuali dengan izin, izin dia Allah. Surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian afhasibal ladzina kafaru yattakhidu ibadi min duni auliya. Ini juga ingkar. Afhasibah. Apakah orang-orang yang kafir itu menganggap, mengira untuk menjadikan hamba-hambaku dari selain aku sebagai penolong-penolong? Ini tidak ada anggapan tadi yang benar. Yakni batal anggapan mereka, orang-orang kafir, untuk menjadikan hamba-hambaku dari selain aku sebagai penolong. Wa ta'likuha 'alal idzin warida yujibu sarfal qulub ila bariha wa fatiriha wa islamil wujuh lahu wa inqita'i ta'alluqiha bi ghairihi. Wa ta'likuha, syafaat tadi dikaitkan dengan izin dan ridho. Ini menuntut, karena syafaat itu terkait dengan izin dan ridho, menuntut untuk hati itu cukup dipalingkan kepada penciptanya. Siapa? Allah. Dan menuntut supaya wajah itu tunduk pasrah hanyalah kepada penciptanya. Siapa? Allah. Dan terputusnya hati tadi jangan sekali-kali menggantungkan kepada selain bariha. Apa? Jangan sampai, dan harus terputus hati tadi ketergantungannya dengan selain Allah, harus terputus. Semua selain Allah hati harus terputus hubungannya, jangan tergantung dengan selain Allah dalam hal ini. Aksu ma yafhamuhul musyrikun. Kebalikan apa yang dipahami oleh musyrikun, min annal istisna'a yufidu talaba dalika min ghairillahi. Nah, kebalikan dengan apa yang dipahami oleh musyrikun, yakni bahwasanya pengecualian tadi itu menuntut memberikan faedah meminta hal tersebut dari selain Allah, dan minta hal tersebut wa su'alu dalika al-ghair adisal, dan orang lain tak selain Allah tadi diminta syafaat ini. Litawahumi annaha milkun lahu, karena punya anggapan, punya kesan bahwasanya tadi syafaat itu miliknya dia. Kalah, tidak sama sekali, sekali-kali tidak, bukan milik dia. Nah, mafhum ya, Pak? Mana istisna? Man dalladhi yasfa'u indahu illa biidzni. Ini namanya istisna. Nah, jadi kebalikan apa yang dipahami musyrikun, bahwasanya pengecualian tadi apa? Mana pengecualian? Illa biidznihi. Man dalladhi yasfa'u indahu illa biidznihi. Ini pengecualian ini dipahami kebalikannya oleh musyrikin. Musyrikin. Kenapa? Istisna ini memberikan faedah, kata dia, kata mereka, meminta hal tersebut dari selain Allah. Dan selain Allah tadi diminta syafaat tadi itu, karena terkesan bahwasanya itu milik dia. Kala fasyafa'a mabda'uha minallahi fa walladhi ya'muru safi' fi syafa'ah. Syafa'ah itu sumbernya dari Allah. Maka dialah yang memerintah, siapa yang punya izin tadi, diberi izin oleh Allah tadi untuk memberikan syafaat. La yasfa'u ibtida'an. Tidaklah dia itu yang diizini memberikan syafaat awal kali langsung tanpa izin. Wa 'alallahi ta'ala tamamuha. Jadi telah diizinkan oleh Allah, Allah yang menyempurnakannya, biijabatihi, dengan dikabulkannya oleh Allah dalam memberikan syafaat, idharon likaramatihi indahu, sebagai bentuk menampakkan kemuliaannya orang tersebut yakni syafi' di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'ta Allah taala syafa'atal malaikata wal afrad wal auliya'a wal qur'ana wal hajar al aswad liman istalamahu. Allah telah memberi syafaat, Allah telah memberi syafaat kepada para malaikat. Afrod, siapa afrod? Anak kecil yang meninggal, itu namanya afrod. Anak kecil yang meninggal itu namanya afrod. Mahfum? Jadi kalau orang itu punya anak kecil, belum balik, kemudian meninggal, ya kan, dua, tiga, bahkan satu pun insya Allah, nah itu adalah penutup api neraka, neraka hijab, pembatas antara orang tuanya dengan api neraka. Dan juga termasuk diberi syafaat. Allah berikan syafaat kepada para malaikat, para afrod, anak-anak kecil yang sudah meninggal, wal aulia, para wali, wal Quran. Quran juga diberi Allah syafaat. Wal hajar aswad. Apa hajar aswad? Apa Abdul Rahman? Hajar aswad apa? Batu hitam. Di mana? Di Ka'bah. Liman istalamahu, bagi orang yang memegangnya ketika tawaf. Bal wa tasfa'u katsirun min at-ta'at li sahibiha, bahkan banyak perkara-perkara ketaatan menjadi syafaatnya dia nanti di hari kelak. Wala yakulu akilan bi jawazi sarfi du'a wal istighosah laha min ajli safa. Sekarang enggak ada seorang yang berakal ngomong boleh memalingkan doa dan minta pertolongan kepada batu. Ya Hajar Aswad, isbi'ni. Gimana? Enggak ada orang yang punya akal membolehkan memalingkan, mengarahkan doa dan minta pertolongan kepada apa? Seluruh ketaatan. Terlah sholatnya, puasanya, ini ketaatan kok. Kemudian, apakah dia kemudian ya sholati, ya ibadati, wahai sholatku, wahai ibadaku, wahai apa, jalanku untuk menuntut ilmu, syafaatilah aku, tolonglah aku. Mana ada? Gak ada orang yang berkata seperti itu. Tanya kepada kuburin, boleh gak dia memanggil sholatnya? Yang mereka yang gandrung dengan minta syafaat kepada wali. Sekarang ada dalil bahwasanya seluruh ketaatan juga banyak, banyak ketaatan yang termasuk diberi syafaat oleh Allah SWT untuk mensyafaati sahibnya. Bolehkah sekarang minta kepada mereka? Apa di sini? Tidak boleh. Nah, sekarang kalau mereka minta syafaat kepada wali, sedangkan dia punya anak kecil yang mati, kenapa tidak minta kepada anaknya? Padahal anak itu juga diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qata'a Allah taala syafa'ata lil al malaika wal afrad wal auliya. Tengok di sini. Apabila taufik undur wa wandur majmu'ul fatawa Ibnu Taimiyah, dan lihatlah majmu'ul fatawa Ibnu karya Ibnu Taimiyah. Majmu'ul fatawa Ibnu Taimiyah, siapa yang mengumpulkan? Apa mana majmu'? Kumpulan fatawa Ibnu Taimiyah. Siapa yang mengumpulkan? Ayo. Abdul Qasim? Enggak. Abdul Qasim. Rahman. Qasim. Abdul Qasim. Abdul Qasim. Ibnu Majmu'ul Fatawa jilid 1 halaman 119 sampai 153. Wal apa? Dan jilid 14 halaman 114. Wal Asinna Al-Haddad. Ini punyanya siapa? Punyanya Aimatud Da'wah, bukan punyanya Ibnu Taimiyah ini. Wa kasfu goyaha bil dolam wa diya syarik kuluha li bani Sahman Al-Asinna Al-Haddad wa kasfu goyaha bil dolam wa diya syarik, seluruhnya karyanya Ibnu Sahman. Ibnu Sahman adalah satu di antara ulama negeri Saudi Arabia, ya kan, dari Aimatud Da'wah. Wa igosatul lehfan li ibnil qayyim. Igosatul lehfan an maya sayyidi syaitan. Halaman 218. Habis waktunya dan habis taliknya. walhamdulillah rabbil alamin, dan azin al muazin. Fal yuazin al muazin. Dah. Tak ada. Cepat.